Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang dapat saya katakan selain mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Yahya Waloni. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan buat saya belajar banyak dari kehidupan beliau, dari jihad beliau. Kemarin saya dari Sorong berjumpa dengan Rektor Universitas Muhammadiyah. Beliau cerita banyak tentang perjuangan Ustaz Yahya. Mudah-mudahan Allah berikan saya kekuatan mengambil inspirasi, mengambil pelajaran dari kehidupan Ustaz. Jazakumullah khairan. Mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidah, kafir, bidah, maulud bidah, Isra Miraj bidah. Apa itu yasinan? Sesat. Enggak usah. Kalau jadi ustaz itu enggak ada kepentingan mazhab. Sudahlah. NU Muhammadiyah bersatu. Kita lagi dikepung begini bersatu. Rapatkan barisan, kuatkan ukhuwah Islamiyah. Tengok, dai berpikir bagaimana Islam tegak. Coba lihat tuh Ustaz Somad itu. Padat kegiatan beliau. Kenapa? Karena dibutuhkan umat. Dakwah yang bisa menjawab, merangkul mujahid wal muwahhid. Pejuang fisabilillah, berkuatun fisabilillahi, aurhatun khairun minat dunia wa ma fiha. Bukan dunia yang dia cari. Mempersatukan umat Nabi untuk bekal nanti meninggal dunia. Begitu masuk surga, umat Islam semua senang.